Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini diberi kenikmatan untuk terus bisa mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrain. Amin ya rabbal alamin. وَالنِّسَاءُ ضُرْبَانٌ ضَرْبٌ فِي طَلَاكِهِنَّ سُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ وَهُنَّ ذَوَاتُ الْحَيْضِ فَالسُنَّةُ أَنْ يُوقِعَ الطَّلَاقَ فِي طُهْرٍ غَيْرِ مُجَامِعٍ فِيهِ وَالْبِدْعَةُ أَنْ يُوقِعَ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي طُهْرٍ جَمَعَهَا فِيهِ وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن أربع الصغيرة والأيسة والحامل والمختنعة التي لم يدخل بها الزوج والله أعلم. Kata Syekh Abi Syuja rahimahullahu ta'ala, wanisa'u dan perempuan dalam masalah statusnya di talak, dorbani ada dua jenis. Ada dorbun fil tadakihinna sunnatun. Ada sekelompok perempuan fil tadakihinna, yaitu dalam hal mentalak mereka, sunnatun, hukumnya sunnah. Maksudnya hukumnya sunnah itu sesuai dengan syariat yang ditetapkan dalam masalah tolak. Artinya tolaknya sah, si suaminya tidak berdosa. Begitu. Dharbun fi tarakihinna sunnatun, sekelompok perempuan dalam mentalaknya sunnatun, hukumnya sesuai dengan ketetapan syariat. Wa bid'atun, dan ada sekelompok perempuan yang mentalaknya itu hukumnya bid'ah, dalam arti tidak sesuai dengan ketetapan syariat dalam masalah talak. Tapi talaknya tetap sah. Hanya saja si suami yang mentalak mereka itu berdosa. Wahunna, dan mereka semua yang terjadi di dalam talak terhadap mereka itu ada sunnahnya, ada bid'ahnya. Mereka semua adalah zawatul haidi, perempuan-perempuan yang masih haid aktif gitu. Maka ini tidak berlaku bagi anak kecil, juga tidak berlaku bagi Aisyah. Aisyah itu perempuan yang sudah tidak lagi merasakan haid. Fasunnatu, yang disebut talaknya kepada mereka, talaknya talak sunnah atau talak sunni dalam bahasa yang lebih populer. Talak sunni, talaknya sesuai dengan ketetapan syariat dalam masalah talak. Ayuqi al-talaqo, yaitu si suami menjatuhkan talak kepada si istrinya. Fi tuhrin, di masa suci. Ghairi mujama'in fihi, yang mana ketika masa suci itu terjadi, wairi mujami'in, dia tidak melakukan jima fihi, di dalam masa suci tersebut. Jadi talak sunni, talak sunnah yang pelakunya tidak berdosa, talaknya sah, pelakunya tidak berdosa, yaitu talak yang dilakukan di masa suci yang istrinya tidak digauli di masa suci tersebut. Wal bid'atu, dan yang namanya talak bid'i atau talak bid'ah yang tidak sesuai ketetapan syariat, dia talaknya sah tapi hukumnya haram, berdosa si suaminya tersebut. Ayyuqi al-talaqa, yaitu dia jatuhkan talaknya fil haidi, di waktu haid, au fi tuhrin, atau dia menjatuhkan talak di masa suci, jama'aha fihi, yang mana dia telah menggauli istrinya tersebut di masa suci tersebut. Wa darbun, dan ada sekelompok manusia, kelompok perempuan, laisa fi talakihinna sunnatun wala bid'atun, tidak ada dalam masalah mentalak mereka, tidak ada ketetapan sunnah, juga tidak ada ketetapan bid'ah. Wahunna arba'un, dan mereka adalah empat orang. Pertama, as-saghiratu, yaitu anak kecil. Wal-ayisatu, orang dewasa yang sudah tidak sudah haid lagi. Wal-hamilu, perempuan hamil. Artinya kalau talak perempuan hamil, ya kagak ada sunnah, kagak ada bid'ah, ya talaknya talak aja begitu. Wal mukhtali'atu, dan juga mentalak perempuan, dan juga ikhtilak khulnya perempuan, allati lam yadkhul biha zawju, yang mana perempuan tersebut tidak belum digauli oleh si suaminya. Ini kalimatnya Syekh Abi Suja rahimahullah, dan ini cukup jelas gitu ya. Artinya bahwa ada kelompok perempuan yang kalau talaknya tuh bisa terjadi talak sunni, bisa terjadi talak bid'ah. Tapi ada perempuan, kelompok perempuan yang talaknya itu, mentalak mereka itu tidak terjadi ada yang namanya hukum sunni dan bid'ah. Kata Imam Abi Syuja rahimahullah, kata Syekh Taqi Imam Taqiuddin Alisi rahimahullahu ta'ala, lam yazal al-ulama'u qadiman wa hadithan yasifuna at-talaq bisunnati wal bid'ati wa fi ma'nahuma istilahan. Lam yazal, dan masih al-ulama'u, jadi maksudnya sampai sekarang, ulama, qadiman wa hadithan, baik ulama zaman dulu, wa hadithan atau zaman sekarang, yasifuna at-talaq, mereka memberikan status terhadap talak yang terjadi dari suami kepada istrinya, bisunnati wal bid'i, dengan sebutan talak sunnah, ay talak sunni, dan juga talak bid'ah, ay talak bid'ai. Wa fi ma'nahuma, dan dalam maksud, dalam makna keduanya, maksudnya dalam makna, dan sama, wa fi ma'nahuma istilahan, dalam arti lain, nah gitu maksudnya, dalam arti lain, dalam arti yang lain, dalam arti yang semakna dengan bahwa ada talak sunnah, talak bid'i, itu ada dua istilah, ada dua perumpamaan, ada dua ungkapan, ah gitu, ada dua ungkapan untuk apa yang namanya arti daripada talak sunnah talak bid itu, ada dua ungkapan ulama. Ahaduhuma, yang pertama, an-sunni, bahwasanya talak sunni ma la yahrum iqa'uhu, yaitu talak yang tidak diharamkan untuk menjatuhkannya. Jadi tidak diharamkan, iqa' menjatuhkannya tidak diharamkan gitu. Itu namanya talak sunni. Wal bid'ai, dan juga talak bid'ai, ma yahrum, yaitu talak yang menjatuhkannya haram. Suami, karena yang punya hak menjatuhkan talak kan suami. Suami berkelakuan haram, berarti berdosa. Tapi talaknya terjadi. Talaknya terjadi. Cuman suaminya jadi dapat dosa. Wa ala hadza, dan dengan ini, fala kisma siwahuma, tidak ada bagian yang ketiga selain sunni atau bid'ai. Wasani, istilah apa, ungkapan yang kedua, wahwal mutadawilu wa alaihi jaru syekhu, yaitu apa yang sudah mutadawil, terulang-ulang terjadi di kalangan ulama, wa alaihi jaru syekhu, dan begitulah perkataan Syekh Abi Syuja, anna sunni, bahwasanya yang namanya sunni, talaqul madkhuli biha, talaqu al madkhuli biha, yaitu talak kepada perempuan yang masih digauli, walaysat bihamilin, dan dia bukanlah wanita hamil, wala saghirat, walaysat bihamilin wala saghiratin wala aisatin, dia bukanlah anak kecil yang belum balik, yang belum haid, wala aisatin, dan dia juga bukan perempuan dewasa yang sudah baki, yang sudah tidak lagi merasakan haid. Artinya, jadi untuk dalam arti yang lain, adanya pembagian talak sunnah, talak bid'ah itu ada dua ungkapan. Pertama, ungkapan apa namanya, bahwasanya sunnah itu talaknya enggak haram, tidak berdosa. Kalau bid'ah itu talaknya talak haram, berdosa gitu. Yang kedua, ungkapan kedua bisa kita ungkapkan di dalam pembagian talak sunnah, talak bid'ah ini. Dan inilah ungkapan yang mutadawil, yang terulang-ulang, yang disebut-sebut, yang dikenal oleh banyak ulama, wa alaihi jaru syekh, dan beginilah ungkapannya Syekh Abi Syuja rahimahullah, anna sunni, bahwasanya talak sunni adalah talakul madkhuli biha, talak terhadap perempuan yang masih mungkin layak digauli, talak terhadap perempuan yang digauli, walaysat bihamilin, tapi dia tidak sedang hamil, walaysat bisaghiratin, dan dia bukan anak kecil, wala ayisatin, dan dia juga bukan perempuan yang sudah ayisah, sudah tidak lagi haid begitu. Wal bid'ah, sedangkan talak bid'ah adalah talak talaqul madkhud. Jadi ini cuman ngomong soal ungkapan aja. Apa maksud daripada talak bid'ah, talak sunni gitu. Talak, kalau talak sunni adalah talak yang halal, kagak haram. Talak bid'ah, talak yang haram, tapi terjadi talaknya, cuman pelakunya haram, yaitu dosa atas si suami. Tapi ada ungkapan lain, talak sunni itu adalah talak al-madkhuli biha, talak terhadap perempuan yang bisa digauli, walaysat bihamirin, tapi lagi kagak hamil gitu. Itu namanya talak sunni. Walaysa saghiratin, dia juga bukan anak kecil, dia juga bukan orang perempuan baki yang sudah tidak haid lagi. Sedangkan talak bid'ah adalah talaqul madkhuli biha, talak kepada perempuan yang digauli, fi haidin, tapi digaulinya lagi haid, au nifasin, atau talak terhadap perempuan yang digauli tapi talak itu terjadi waktu haid, au nifasin, atau waktu lagi nifas, au tuhrin jama'aha fihi, atau di masa suci yang mana dia telah digauli, walam yabin hamluha, dan tidak nampak hamilnya gitu. Udah digauli waktu masa suci tapi belum nampak hamilnya, itu namanya talak bid'i gitu. Kalau udah ketahuan hamilnya enggak jadi talak bid'i begitu. Jadi talak bid'i itu adalah talak yang terjadi kepada perempuan yang masih digauli tapi talaknya itu waktu masa haid, atau lagi masa nifas, atau lagi masa suci tapi masa sucinya udah digauli gitu. Jadi masa suci mulai tanggal 15 misalnya. 15, 16, 17 digauli. Hari tanggal 17. 18, 19, 20, 21, 22. Masa 22 ini. 22 sama 17 kan masih masa suci yang sama. Tanggal 22 sama tanggal 17 di mana digaul ini masih masa suci yang sama. Tanggal 22 dia talak. Ini talak bid'ah namanya. Karena terjadi di masa suci yang dia gauli itu perempuannya. Wa yabqa qismun akhar. Tapi tersisa ada satu kebagian lagi, yaitu satu kelompok perempuan lagi, wa huwa la sunnah fihi wal bid'ah, yang mana talak terhadap mereka la sunnah wal bid'ah. Tidak ada pembagian sunnah, tidak ada pembagian. Jadi tidak disebut talak sunni, tidak disebut talak bid'ah. Katalaki ghairil madkhuli biha, seperti talaknya perempuan yang tidak digauli. Wal hamil, artinya talaknya, artinya dia baru kawin, belum digauli, dia talak. Itu enggak ada talak sunni, enggak ada talak bid'ah itu. Gitu. Ghairil madkhuli biha wal hamil, atau talak ke perempuan yang hamil, wal ayisati, atau talak perempuan yang ayisah. Ayisah itu yang, ayisah itu kan apa namanya, artinya putus asa. Maksudnya putus asa itu sudah tidak lagi merasakan haid, ushghirati, dan juga anak kecil. Kama dzakarahu syekhu, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abi Syuja, wahwa dzurbu tsalits, dan ini kelompok yang ketiga. Jadi ada kelompok sunni, ada kelompok bid'i, ada kelompok yang enggak sunni, enggak bid'i begitu. Jadi kelompok sunni itu perempuan yang ditalak di masa dan belum digauli. Dia bukan hamil, dia bukan anak kecil, dia juga bukan orang dewasa yang tidak lagi merasakan haid. Talak biti adalah talak pada perempuan yang masih digauli ketika masa haidnya atau masa nifas atau di masa suci, tapi masa sucinya sudah digauli. Ini namanya talak bid'ai. Ada kelompok ketiga, talak bid'i bukan, talak sunni juga bukan. Jadi talaknya apa ya? Talak aja begitu. Yaitu talak kepada apa namanya perempuan yang belum digauli atau terhadap wanita hamil, terhadap anak kecil, atau juga perempuan yang ayisah. Ayisah yaitu perempuan yang sudah tidak lagi haid. Idza arafta hadza, kalau kalian tahu ini, tahu pembagiannya itu tentang perempuan-perempuan yang status talaknya itu ada sunni, ada bid'ah, fa talaqu sunnati, maka daripada itu talak sunnah adalah ayyuki'ahu, yaitu dia talak itu istrinya fi tuhrin lam yujami'ha, dalam masa suci, ayyuki'ahu, yaitu dia jatuhkan hu'nya kepada talak. Dia jatuhkan talak fituhrin di masa suci lam yujami'ha, yang mana dia belum gauli. Fihi, di dalam masa suci tersebut, wahia madhulun biha, dan dia perempuan yang madhul, yang sudah digauli sebelumnya. Gitu. Jadi sudah digauli sebelumnya, kemudian masuk masa haid, kemudian masa suci lagi, dia talak. Itu namanya talak sunni. Li'anna ibn Umar radhiyallahu anhumah, karena Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma talaqa zaujatahu. Ini cerita apa namanya tentang Sayyidina Ibnu Umar yang mentalak istrinya waktu masa haid. Jadi sebenarnya teman-teman yang dirahmati Allah, talak itu bukan aib dalam syariat. Di Indonesia tuh kesannya tuh talak aib, padahal talak tuh hukumnya tergantung. Memang hukum aslinya dia khilaful aula. Khilaful aula tuh lebih utama tidak dilakukan. Bukan makruh. Jadi talak itu hukum aslinya khilaful aula. Tapi dalam satu kondisi talak itu hukumnya bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi haram, kan gitu, bisa jadi makruh. Gitu. Tapi talak itu bukan aib. Nabi Muhammad SAW mentalak istrinya, beberapa sahabat juga mentalak istrinya. Cuman kalau di Indonesia memang dikesankan seperti negatif gitu ya. Ada bagus juga sebenarnya sebagai apa namanya peninggian lembaga nikah sebagai lembaga yang sakral gitu. Tapi dari satu sisi bisa jadi ada masalah suami istri yang mungkin tidak bisa diselesaikan kecuali dengan talak begitu. Ada saja. Gitu, wala junaha alaikum fima ftadat alaihi, kan begitu, dan tidak ada apa namanya keraguan, tidak ada kesalahan, tidak ada keberatan bagi kalian untuk melakukan perpisahan dengan iwat yang diberikan oleh istri, enggak ada masalah sebenarnya. Ini maksudnya kesannya tuh kalau orang talak tuh jangan dikatakan dia enggak sayang keluarga tuh. Dia tidak sesuai dengan ya. Jangan begitu. Jadi talak itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Dalam arti bukan aib kalau orang melakukan talak. Ya tentukan dengan pertimbangan. Begitu. Fatalaku sunnati talak sunudah. Li'al ayyuki'ahu fituhrin, dia lakukan itu talak. Fituhrin, di masa suci, lam yujami'ha, dia belum menggauli istrinya, fihi, di dalam masa suci tersebut, wahia madhulun biha, dan dia adalah perempuan yang memang bisa untuk digauli, atau memang sudah digauli sebelumnya. Li'anna ibn Umar radhiyallahu anhuma, karena Sayyidina ibn Umar radhiyallahu anhuma, talak zawjatahu, dia mentalak istrinya, wahia haid, dan dia dalam keadaan haid. Istrinya lagi haid. Fasa'ala Umar radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Umar bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an dzalika, tentang kejadian itu, tentang kejadian Sayyidina Ibnu Umar anaknya mentalak istri dalam keadaan haid. Faqala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan murhu itu perintah, murhu falyuraji'ha, suruh si Ibnu Umar untuk merujuk istrinya. Ayat Jadi Sayyidina Umar cerita, anak saya mentalak istrinya, tapi istrinya lagi haid. Kata Nabi Muhammad, murhu falyuraji'ha. Suruh itu si Ibnu Umar untuk merujuk istrinya. Gitu. Nah, kalimat yuraji'ha, raja'a yuraji'ha, itu kalimat yang berarti rujuk. Dan rujuk itu tidak mungkin terjadi kecuali setelah adanya talak. Maka ini jadi dalil mazhab Syafi'i bahwa talak bid'ai walaupun haram tetap terjadi. Karena kalimatnya fal yuraji'ha, dia harus rujuk dia kembali. Dan kalimat rujuk tidak terjadi kecuali setelah adanya talak. Berarti talaknya sah, cuman haram. Kenapa haram? Murhu, perintahkan. Jadi ada perintah dari Nabi Muhammad untuk merujuknya. Itu berarti talak yang terjadi sah, cuman haram. Karena kalau seandainya talaknya halal, kata Sayyidina Nabi Muhammad, ya udah biarin aja kan begitu. Tapi Nabi Muhammad bilang murhu, suruh itu Ibnu Umar untuk merujuk kembali. Begitu. Berarti talak yang terjadi itu bukan apa namanya talak yang sesuai dengan ketetapan syariat. Ahlan wa sahlan RA. Ahlan. RA, mudah-mudahan manfaat. Wa thumma liyumsika hatta tadhhur. Kata Nabi Muhammad, murhu falyuraji'ha, kemudian liyumsikaha, pertahankan itu istrinya, tahan istrinya, hatta tadhhur, sampai dia jadi suci. Nanti pas setelah masa suci datang, baru ditagih itu maksudnya, baru talak lagi. Thumma tahidu, kemudian dia haid. Thumma tadhhur, kemudian suci. Fa in sya'a amsakaha, wa in sya'a tadlaqaha qabla ayyu jami'ah. Begitu. Liyumsik hatta tadhhur, thumma tahidu, kemudian haid. Thumma tadhhur, kemudian suci lagi. Fa in sya'a, kalau kemudian dia berkehendak itu Ibnu Umar, amsakaha, untuk dia tahanin, pertahankan, wa insya'a, dan kalau dia mau, tadlikha, talak lagi, qabla ayyu jami'a, sebelum dia menggaulinya. Fatilkal addatu allati amarallahu ta'ala ayyu tadliqa laha an-nisa. Maka itulah iddah, masa iddah allati amarallahu ta'ala, yang Allah perintahkan, ayyu tadliqa laha an-nisa, yaitu maka fatilkal iddah, itulah waktu maksudnya. Masa ketetapan yang Allah perintahkan untuk ditalak itu si istri dalam masa-masa yang tadi dibolehkan. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, qabla ayyamasaha, sebelum dia, yamas sama ya, yamas dengan jami sama, sebelum digauli. Wal amrul musyaru ilaihi, dan perintah, al musyaru ilaihi, yang diisyaratkan dalam hadis tadi, huwa qawluhu ta'ala, yaitu perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, fatalliquhunna li'addatihinna, fatalliquhunna, dan talaklah si istri-istri kalian, li'addatihinna, li artinya di, bukan untuk, tapi li artinya di, di'addatihinna, di masa iddah mereka. Ay fi iddatihinna, iddahnya artinya kalau dalam mazhab Syafi'i artinya masa suci. Talak mereka di masa suci mereka. Di anna lam, karena lam yang ada dalam Al-Quran tadi, ayat tadi, taji'u bima'na fi, itu datang ada bima'na fihi, dengan makna fi, dengan makna di. Bukan lam li tamlik, tapi lamnya bima'na fi, di. Kama qalahu kama fi qawli ta'ala, sebagaimana dalam perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, wa tada'u wa nada'u al-mawazin al-qishta, dan kita jadikan al-mawazin al-qistah, timbangan yang timbangan itu adil, li yaumil qiyamah, bukan li untuk hari kiamat, tapi fi yaumil qiyamah, di hari kiamat, ay fi yaumil qiyamah. Jadi kalimat li maksudnya adalah fi. Kemudian Imam Taqiyuddin al-Isy ngambil syahid dari ayat lain bahwa ada juga di ayat lain yang namanya li itu artinya fi. Ini salah satunya. Wathal wanadul mawazin al qista liyaumil qiyamah. Artinya bukan li tapi artinya fi. Wakil, ini pendapat yang qila. Tapi dikatakan wal murad Maksud daripada ayat itu liwaqtin yashra'na akibahu fil iddah. Liwaqtin yashra'na akibahu fil iddati. Dan talaklah istri-istri kalian liwaqtin yashra'na akibahu fil iddati, untuk waktu yashra'na yang mana dia telah masuk akibahu setelah masa iddah fil iddati, dalam iddahnya. Ini salah satu salah satu pandangan ulama yang mengartikan iddah itu ada masa haid gitu. Jadi ada pandangan ulama yang mengartikan iddah itu masa haid, ada yang mengartikan masa suci. Kalau Syafi'i masa suci, talak di iddahnya, iddah itu masa suci. Tapi qila dikatakan wal muradu liwaqtin yashra'na akibahu fil iddah. Jadi waktu di mana dia telah masuk si perempuan itu akibahu setelah masa sucinya dalam masa iddah. Jadi maksudnya setelah masa iddah itu diartikan sebagai masa haid. Jadi talaklah dia setelah dia masuk ke waktu setelah masa iddah. Setelah iddahnya, iddahnya itu diartikan sebagai haid. Setelah iddahnya masa suci. Waruhiya, dan diriwayatkan annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qara'a, pernah membaca ayat ini, fatalliquhunna liqabli iddatihinna. Fatalliquhunna, dan talaklah mereka liqabli iddatihinna, di waktu sebelum iddahnya, sebelum masa haidnya itu masa. Jadi intinya ini iddah diartikan sebagai masa haid. Makanya sebelum masa haidnya datang, maksudnya lagi suci, talak dia begitu. Qala al-Imam, kata Imam Al-Juwayni rahimahullahu taala, wa zahir, dan yang zahir artinya yang kuat dari pandangan dari qaulnya Imam Asy-Syafi'i, annahu kana yadhkuruhu wa zahir, maksud wa zahir bukan perkataan Imam Syafi'i. Wa zahir daripada dua pandangan tadi, annahu kana yadhkuruhu tafsiran, bahwasanya dia menyebut ini sebagai tafsir. Fantazama minal ayati wal khabar, maka dari ayat dan juga dari khabar hadis Nabi yang tadi, anna tuhra, bahwasanya masa suci, alladhi lam yujami' fihi, yang mana dia belum digauli itu si istri, mahallun litalaqi sunnati, yaitu adalah waktu dan tempat litalaqi sunnah, untuk terjadinya talak-talak yang sunnah, talak yang sesuai dengan ketetapan syariat. Jadi bahwa maksud bahwa fantazama artinya tersusunlah apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam dalam hadis Nabi, bahwasanya masa suci yang belum digauli itulah masa waktu yang boleh dilakukan talak sunnah begitu. Jadi kalau bukan masa suci yang belum digauli itu bukan mahal, bukan tempat dan waktu untuk terjadi talak sunnah. Wa qawlu syaikhi, dan perkataan Syekh Abi Syuja, fa sunnatu, yang namanya sunnah itu, ayyuki al-talaq, yaitu terjadi dia jatuhkan talak fi tuhrin ghairi mujami'in fihi, di dalam masa suci yang belum digauli, yaridu alaihi annahu law wati'aha fi akhiril haid, yaridu alaihi muncul anggapan alaihi yang menentang perkataan Syekh Abi Syuja ini, annahu, bahwasanya si suami, law wati'aha, kalau seandainya wati'aha dia gauli istrinya, fi akhiril haid, haid biasanya mulai tanggal 5, tanggal 4 dia gauli gitu, masih masa haid nih gitu. Jadi dia pengen talak nanti di masa suci, tapi dia juga pengen menikmati dulu gitu. Makanya sebelum masa haidnya datang digauli, enggak apa-apa dah, haram-haram dah sekalian kan gitu. Jadi kalau seandainya ada laki-laki yang menggauli istrinya di akhir masa haid, thumma talaqa fi tuhri, kemudian dia talak di masa sucinya, alladhi yalihi, yang datang setelah itu, qabla ayyalihi qabla ayyujami fihi, sebelum dia gauli lagi di masa sucinya, fa innahu la yakunu sunniyan, maka ini tidak terjadi talak sunni. Tapi kan terjadinya waktu masa suci, maksudnya enggak alal asah. Menurut pendapat yang sahih fi raudhati dalam kitab Raudhatut Thalibin. Jadi maksudnya walaupun itu terjadinya apa namanya jimaknya terjadi di masa haid, tapi masa haidnya masa haid akhir. Di mana sangat apa namanya dekat sekali dengan masa suci. Karena dekat dengan masa suci, maka kemungkinan ada bibit yang kemudian apa namanya tumbuh di masa suci, karena bisa jadi di akhir haid itu memang darahnya sudah berhenti, ataupun kalaupun darahnya tidak berhenti, darahnya tinggal sedikit, dan itu sangat bisa mempengaruhi keadaan rahimnya. Padahal salah satu hikmah kenapa harus di masa suci yang belum digauli, agar nantinya si istri tidak menyesal. Atau juga mungkin suami tidak menyesal ternyata si istrinya hamil. Dan kalau sudah hamil dan ditalakkan, maka iddahnya sampai melahirkan. Itu kan menyusahkan bagi si istri begitu. Makanya walaupun itu apa namanya jimaknya terjadi di masa haid, tapi masa haidnya akhir. Masa haid akhir itu kan masa di mana darahnya udah mulai tipis atau bahkan mungkin berhenti dan dia enggak tahu gitu. Itu tetap berpengaruh terhadap masa sucinya gitu. Maka itu juga sama-sama dilarang. Jadi larangannya ini terikat dengan hikmah. Kan hikmahnya agar si istri tidak menunggu lama dalam masa iddahnya. Gitu. Kalau ditalak pas lagi masa suci yang digaulit, khawatir ntar ketahuan hamil akhirnya masanya jadi lama. Kan gitu. Kalau udah ketahuan hamil begitu, itu kan gak ada masalah. Ini kan gak tahu dia nih bakal hamil apa enggak gitu. Wallahu ta'ala alam. Amma talaqul bid'ati, sedangkan talak bid'ah insyaallah minggu. Insyaallah besok ya hari Selasa gitu. Mudah-mudahan jadi talak pembahasannya cukup panjang, cukup lama. Ini masih soal apa namanya tentang talak sunnah bid'ahnya, kemudian berapa boleh kali mentalak, insya Allah di hari besok mudah-mudahan. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon koreksi dari para asatid, para guru, para kiai, para tokoh, para ajengan, para buya, jika menemukan ada kekeliruan dalam bahasa pembacaan, penerjemahan, dan juga penjelasan. Termasuk teman-teman sarjana muslim, saya mohon koreksi, bisa menulis kolom komentar jadikan pribadi atau juga di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.